memberi hidayah kepada siapa yang kamu cintai. Baik. Apa maksud penulis membawakan bab ini, membawakan ayat ini dalam bab? Apa maksud penulis membawakan ayat ini dalam bab? Menyebutkan ayat ini pada bab bahwa engkau wahai Muhammad tidak bisa memberi hidayah kepada siapa yang kamu cintai. Siapapun yang kamu cintai, walaupun itu ayahmu, ibumu, pamanmu, kamu tidak bisa memberi hidayah kepada mereka. Nah, apa maksud penulis kita ya menyebutkan ayat ini pada bab? Untuk apa? Siapa yang menjawab? Ada yang menjawab? Ya. Untuk membantah para pengkultus kuburan. Untuk membantah para pengkultus kuburan. Baik. Dari sisi mana bantahannya? Karena sedangkan tadi yang saya itu dipercepat kepada temannya, tetapi oleh teman meninggal. Ya. Jadi untuk membantah para pengkultus kuburan. Kuburan orang-orang soleh, kuburan para nabi, kuburan wali. Mereka mengharapkan syafaatnya, mereka mengharapkan hidayahnya, mereka mendapat macam-macam. Ya, maka dibantah melalui ayat ini bahwa nabi saja tidak bisa memberi manfaat kepada pamannya, tidak bisa memberi hidayah kepada pamannya, padahal pamannya adalah orang yang paling nabi cintai dan nabi sangat bersemangat untuk memberikan hidayah kepada pamannya. Namun bersamaan dengan itu nabi tidak bisa berbuat apa-apa sebab semuanya di tangan Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka kalau nabi saja tidak bisa, apalagi selain para nabi, yaitu para nabi. Baik. Kawan ibtidin azzaqullah, pada pertemuan sebelumnya kita telah membahas ayat ini. Apa yang dimaksud hidayah dalam ayat ini, yang kata Allah nabi tidak bisa memberi hidayah. Sementara di ayat yang lain Allah berfirman wa innaka latahdi ila siratin mustaqim, sesungguhnya engkau wahai Muhammad betul-betul memberi hidayah. Ya, sehingga dua ayat kelihatannya kontradiksi. Namun sebenarnya tidak ya. Ya, kalau begitu hidayah dimaksud dalam ayat yang pertama, wahai Muhammad kamu tidak bisa memberi hidayah. Hidayah apa yang dimaksud? Hidayah itu taufik. Apa itu hidayah itu taufik? Apa itu hidayah itu taufik? Hah? Apa itu hidayah itu taufik? Hidayah yang Allah Subhanahu wa taala berikan pada orang-orang tertentu berupa apa? Diberikan pertolongan untuk menerima kebenaran dan mengamalkan kebenaran. Ya, ini tidak semua orang diberikan hidayah oleh Allah untuk mengetahui kebenaran. Ada orang yang berada di sekitar kita tapi tidak diberi hidayah untuk mengenal sunnah. Ya. Ada orang diberi hidayah untuk mengenal sunnah, tapi tidak diberi hidayah untuk mengamalkan sunnah. Iya. Maka yang dimaksud dalam ayat adalah hidayah untuk taufik. Hidayah berupa apa? Berupa pertolongan Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-hamba yang tertentu untuk mengetahui suatu kebenaran dan mengamalkan kebenaran itu mengikutinya. Iya. Baik, ini yang dimaksud dalam ayat bahwa nabi kita tidak bisa. Sebab hidayah itu di tangan Allah Subhanahu wa taala. Baik, adapun ayat yang mengatakan bahwa Muhammad adalah pemberi hidayah, yang dimaksud hidayah apa? Hidayah itu irsyad. Itu nabi sebagai pemberi petunjuk kepada jalan yang lurus, ini jalan yang mengantar kepada kebaikan. Ini jalan yang mengantar kepada kejelekan. Ini ayat dan ini dalilnya. Ya, itu nabi bisa seperti dia dan setiap manusia bisa mengajak manusia kepada hidayah dan irsyad. Baik. yang ikhwan di sini wala khawatir billah minallah, kita juga telah masuk pada hadis yang pertama yang disebutkan pada bab ini, yaitu hadis Al-Musayyib, ya, hadis Al-Musayyib, sahabat Al-Musayyib. Ya, dan kita telah membahas biografi perawi hadis ini. Baik. Dari Al-Musayyib beliau berkata, "Lamma hadara ala talibin al-wafatu." Kata Al-Musayyib, sahabat Nabi, tatkala telah datang kematian pada Abu Thalib, tatkala telah datang al-wafat, kematian, wafat pada Abu Thalib. Ya, artinya maksudnya ikhwan sekalian, ketika Abu Thalib menjelang wafat, dekat-dekat wafatnya, ja'ahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mendatangi Abu Thalib, menjenguk Abu Thalib. Ya, siapa Abu Thalib? Abu Thalib itu ikhwas kalian, dia adalah pamannya Nabi. Dia adalah pamannya Abu Thalib, itu adalah pamannya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Yang ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam masih kecil, dialah yang memelihara Rasulullah. Perhatikannya. Makanya Nabi begitu semangat agar pamannya dapat hidayah. Sebab apa? Sebab ketika Abdul Muttalib meninggal, maka Abu Thalib inilah yang mengambil Rasulullah dan memeliharanya. Ya. Baik. Dan itu terjadi sebelum Nabi diutus, ya, masih kecil. Dan berlanjut terus dipelihara sampai Nabi dewasa dan diangkat menjadi Rasul. Bayangkan, lamanya Rasulullah diasuh oleh Abu Thalib, sangat berjasa. Ya. Dan ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diangkat menjadi Rasul, Abu Thaliblah yang membela dakwah Nabi. Abu Thaliblah yang membela dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan nak menjaga Rasulullah dari taib gangguan kufar Quraisy. Ya. Oleh karena itu ikhwas kalian, Nabi sangat bersemangat agar pamannya masuk Islam, meninggalkan agama kesyirikannya. Sebab memang Abu Thalib ini sangat besar jasanya. Ya. Ketika Abu Thalib sudah menjelang kematiannya, masih kafir, belum masuk Islam, belum mau. Berulang-ulang Nabi nasihati, setiap hari Nabi dakwahi, tapi tetap Abu Thalib tidak masuk Islam. Nah, maka ketika Abu Thalib menjelang hayatnya, menjelang kehidupannya, Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak berhenti untuk mendakwahinya. Nabi sallallahu alaihi wasallam tetap berharap agar pamannya Abu Thalib mendapatkan hidayah. Maka datanglah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ke rumah Abu Thalib untuk mendakwahinya, menasihatinya di akhir hayatnya. Ya. Ikhwani fil din, a'azzakumullah. Dari hadis ini para ulama mengatakan, ya, para ulama menyebutkan seperti Syekh Shalih Al-Fauzan, ya, kata beliau, dalam hadis ini terdapat dalil ala masyru'iyyah iyadatil maridil musyrik, disyariatkan untuk menjenguk orang musyrik yang sakit. Boleh menjenguk orang kafir yang sakit. Min ajli da'watihi ila Allah azza wa jalla, dalam rangka untuk mendakwahinya. Dalam rangka untuk mendakwahi orang musyrik itu, mengajak dia kepada Islam. Dan itu biasa Nabi lakukan. Seperti di sini, Abu Thalib masih musyrik. Dan juga Nabi pernah menjenguk seorang anak Yahudi, ya. Anak Yahudi dijenguk oleh Nabi, yang disuruh masuk Islam. Maka anak Yahudi itu mengatakan, melihat bapaknya, takut bapaknya marah. Maka bapaknya berkata, Abi adal qasim, ibu di alul qasim, Muhammad. Maksudnya, kunyahnya dari Abi adal qasim, ikutilah abal qasim, taati dia. Maka sang anak itu mengucapkan dua kalimat syahadat, kemudian ya setelah itu Nabi keluar dan mengatakan, Alhamdulillah, allazi anjahu minan nar, segala puji hanya bagi Allah yang telah menyelamatkan dia dari neraka. Jadi boleh ikhwas kalian menjenguk tetangga yang sakit walaupun kafir, kalau memang ada harapan dia suatu saat akan masuk Islam. Baik. Kemudian ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam menjenguk Abu Thalib, wa indahu Abdullah ibn Ubay ibn Abi Umayyah, ternyata di dekatnya Abu Thalib ada Abdullah bin Abi Umayyah, wa Abu Jahal, dan juga ada Abu Jahal di situ. Ya. Jadi ada siapa di situ? Ada Abdullah bin Abi Umayyah dan ada Abu Jahal. Ya. Dan dua orang ini adalah apa? Pembesar orang kafir, gembongnya orang kafir, dua orang ini. Setia menemani Abu Thalib di akhir hayatnya. Ya. Nabi datang. Ternyata mereka berdua ada di situ. Ya. Jangan kemudian dikatakan orang Nabi ikut agamanya itu selalu bergabung. Biasa kalau begitu ya, ikut pergi ziarah, ada di situ Abu Thalib, ada orang Nabi, ada ustaz misalnya datang ke suatu tempat, di situ ada ini, ayo sama dia itu. Dihukum sama, tetap pergi ke sana. Ya, kadang-kadang orang sembarangan ya. Lihat Nabi sallallahu alaihi wasallam mendatangi Abu Thalib, bukan untuk bergabung dengan Abu Thalib, tapi datang untuk menasehati. Iya, makanya dicari tahu untuk apa dia datang ke sana? Untuk bergabungkah, untuk mengisikah, atau untuk menasehati? Kalau untuk menasehati, dilarang. Kalau dilarang, bagaimana dengan di sini? Iya, maka jangan tergesa-gesa dalam menghukum seseorang. Iya, para ulama mendatangi Ahlul Bidah. Tapi tidak dikatakan mereka bersama Ahlul Bidah. Kadang-kadang al-mar'u ala dini khabiri, seseorang itu dihukumi bersama dengan temannya, sama siapa dia pergi. Masya Allah. Iya. Ya, jadi ilmunya prematur. Prematur ilmunya. Tidak menggabungkan seluruh dalil-dalil yang ada. Apalagi didasarkan dengan buruk sangka, sudah. Kalau sudah ada itu buruk sangka, ingin menjatuhkan, ya apapun disarikan dalil ilmu. Masya Allah. Mantap. Ya. Nah, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam datang di situ, ternyata di situ ada siapa? Abdullah bin Abi Umayyah dan Abu Jahal. Dua gembong orang kafir. Adapun Abdullah bin Abi Umayyah itu ternyata di kemudian hari diberi hidayah oleh Allah, masuk Islam. Abu Jahal, wah, tidak. Siapa Abu Jahal? Abu Jahal itu namanya bagus, Amr bin Hisham. Jadi namanya Abu Jahal adalah Amr bin Hisham. Ya, qaddahahullah. Ya. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam menjuluki Abu Jahal itu Fir'aunu hadhil ummah. Bayangkan. Fir'aunu hadhil Umar artinya Fir'aunnya umatnya. Jadi kalau pada umat Nabi Musa ada Fir'aun, maka pada umat Nabi Muhammad ada juga Fir'aun. Siapa Fir'aunnya? Abu Jahal. Kenapa? Karena semua sifat yang ada pada Fir'aun ada pada Abu Jahal. Sombongnya macam-macam. Iya. Khawatirin rahimani wa rahimakumullah. Dan Abu Jahal ini akhirnya gimana? Nasibnya bagaimana? Terbunuh di perang Badar. Mati di perang Badar. Cepat wafat. Cepat mampus dia ya, Abu Jahal ini. Ya. Faqala lahu, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam ya, karena tujuannya ingin menasihati, tidak berpasalasi. Begitu sampai, Nabi langsung ke tujuan. Apa tujuannya? Ini menasihati pamannya. Ya. Faqala lahu, Nabi berkata kepada pamannya, ya ammi, wahai pamanku, wahai pamanku, kul, katakan, la ilaha illallah, ucapkan la ilaha illallah. Ya, ucapkan la ilaha illallah. Kalimatan uhaddu laka biha indallah. Kalimat ini, kalimat la ilaha illallah inilah yang akan saya jadikan sebagai hujjah di sisi Allah untuk membela kamu, untuk menyelamatkan kamu dari neraka Allah. Ucapkan la ilaha illallah, kalimat ini yang akan saya jadikan sebagai hujjah untuk membela kamu di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Ikhwani fil din, rahimani wa rahimakumullah. Jadi dari hadis ini, ya, terdapat dalil bahwa seseorang ketika sakratul maut menjelang ajalnya itu ditalqin. Ditalqin dengan kalimat la ilaha illallah. Itu sunnahnya. Sebagaimana hadis Nabi menyuruh mengucapkan la ilaha illallah, sebab dalam hadis man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhala jannah. Barang siapa yang akhir ucapannya ketika jawaban adalah la ilaha illallah, maka dia akan masuk ke dalam syurga. Ya, jadi bukan dibacakan yasinnya, bukan. Dibacakan talqinkan la ilaha illallah, bukan dibacakan yasin. Adapun hadis tentang itu dhaif. Ya laqinu mautakum yasin itu dhaif hadisnya. Yang sahih laqinu mautakum la ilaha illallah, talqinkan la. Orang yang akan meninggal di antara kalian dengan jawaban la ilaha illallah. Baik. Ya. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam menyuruh Abu Thalib untuk membaca la ilaha illallah, faqala lahu, berkatalah Abdullah bin Abi Umayyah dan Abu Jahal tadi yang ada di dekatnya Abu Thalib, faqala lahu, keduanya berkata kepada Abu Thalib, atarghabu an millati Abdul Muttalib? Wahai Abu Thalib, apakah kamu sudah benci? Apakah kamu sudah tidak suka dengan agama Abdul Muttalib? Agama yang dimoyang kita? Abu Thalib, apakah kamu sudah tidak suka dengan agama kita, agama yang dimoyang kita? Kamu ingin mengikuti agamanya Muhammad dan sudah benci dengan agama yang dimoyang kita? Lihat. Khawatir, bagaimana pengaruhnya teman? Bagaimana pengaruhnya teman? Sangat berpengaruh. Iya. Fa'ada alaihi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengulang lagi. Sebab ketika Nabi menyuruh ucapkan la ilaha illallah, disambung oleh Abu Jahal. Kamu sudah tidak suka agama yang dimoyang? Akhirnya Nabi, wahai pamanku, ucapkan la ilaha illallah. Terus Nabi ulang, ucapkan la ilaha illallah. kalau kamu ucapkan kalimat ini, saya akan menjadikan kalimat ini sebagai hujjah di hadapan Allah untuk menolong kamu. Ba'ada, ternyata dua orang tadi dan ulang lagi, kamu sudah tidak suka sama nenek moyang. Akhirnya apa? Biru Allah. Yang mahal ini. Biru dia. Masya Allah. Fakada akhiru maqala, maka karena terus dipengaruhi oleh Abu Jahal dan yang tadi Abdullah bin Abi Umayyah tadi, maka ternyata akhirnya akhir ucapan bersamaan dengan busa nafas yang terakhir yang dia ucapkan, huwa ala millati Abdul Muttalib, dia berada di atas agamanya Abdul Muttalib. Itu akhir ucapannya. Saya berada dalam agama Rasulullah paling baik Muhammad. Meninggal. Masya Allah. Ya, ikhwani fillah, rahimani wa rahimakumullah. Wa aba an yaqula la ilaha illallah, dan dia tidak mau mengucapkan la ilaha illallah dalam mati di atas kekafiran. Mati di atas kekafiran. Lihat ikhwati din, azakumullah, lihat bagaimana mahalnya sebuah hidayah. Bagaimana sulitnya sebuah hidayah dari Allah. Siapa yang mendakwahi Abu Thalib? Rasulullah. Kurang apa Rasulullah? Kurang apa Nabi dalam menyampaikan? Penyampaian, tidak ada yang kalah penyampaian Nabi. Dalil-dalil tidak ada yang mengalahkan dalilnya Nabi. Akhlak tidak ada yang mengalahkan akhlak Nabi. Kecintaan Nabi kepada pamannya luar biasa. Pamannya pun sangat cinta kepada Rasulullah. Bagaimana semangatnya Nabi untuk memberikan hidayah kepada pamannya? Ternyata hidayah itu di sana Allah Subhanahu wa ta'ala. Innaka la tahdi man ahbabta, walakin Allah yahdi man yasha. Laisa alaika hudahum, kamu tidak punya kewajiban kata Allah untuk memberikan hidayah kepada mereka, walakin Allah yahdi man yasha, akan tetapi Allah lah yang memberikan hidayah kepada siapa yang Allah kehendaki. Hidayah sangat mahal. Ya, hidayah sangat berarti dalam kehidupan kita. Nah, sebab kalau Allah tidak memberikan hidayah, ya fama yahdihi min ba'dillah, siapa yang bisa memberi hidayah setelah Allah Subhanahu wa ta'ala? Allah tidak ada. Lain tidak bisa. Maka ikhwan fillah, bersyukurlah antum semua. Bersyukurlah antum semua, kita semua yang telah diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, kalau Allah tidak memberikan hidayah kepada kita pada malam ini dan sebelumnya, bisa dibayangkan bagaimana kehidupan kita. Antum bisa bayangkan antum sebelum malam sunnah, bagaimana kehidupan antum? Dipenuhi dengan maksiat, dipenuhi dengan kebidaahan. Kalau Allah tidak memberikan hidayah kepada antum, kira-kira boleh jadi antum sudah di DKI. Boleh jadi. Tidak ada yang menjamin kehidupan manusia. Boleh jadi antum menjadi Syiah, boleh jadi antum menjadi Khawarij, boleh jadi antum menjadi Murji'ah. Sebab hidayah di tangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Maka mintalah kepada Allah agar dikokohkan di atas hidayah ini. Minta kepada Allah. Allahumma ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Ya Allah, kokohkan hatiku di atas agama. Kuatkan hatiku, kokohkan, jangan berubah, jangan bergeser, jangan berpaling dari agama. Ya Allah, palingkan hatiku kepada ketaatan. Itu yang selalu kita minta. Ya. Sebab selama kita hidup tidak ada jaminan istiqomah, tidak. Maka kita harus selalu meminta kepada Allah agar diberikan hidayah. Selalu dibimbing oleh Allah untuk mengenal yang mana Islam yang benar. Yang mana Islam yang sesungguhnya, yang berdasarkan Al-Quran dan Sunnah. Setelah itu kita memohonlah kepada Allah untuk bisa mengikutinya dan mengamalkannya. Kemudian istiqomah di atasnya, meninggal di atasnya. Khawatirin azzaqumullah. Oleh karena itu, seorang tabi'in Abu Aliyah bin Faiz bin Mihrat Al-Biyahi rahimahullah, beliau berkata, laqad an'ama 'alayya ni'matayn 'azimatayn. Sungguh Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kepadaku dua buah nikmat yang sangat luar biasa. Dua buah nikmat yang sangat besar, yang sangat luar biasa, kata beliau. Fala adri ayyuhuma afdal. Aku tidak tahu yang mana dari keduanya yang lebih afdal. Aku tidak mengetahui, tidak bisa menilai yang mana dari dua nikmat ini yang lebih utama. Artinya apa? Dua-duanya utama dan tidak bisa dipisahkan antara satu dengan yang lainnya. Harus berbarengan itu nikmat. Harus satu pasang itu nikmat. Satu hilang, bahaya. Aku tidak mengetahui, kata beliau, yang mana dari keduanya lebih afdal. Apa dua nikmat itu? Anhadani ila Islam. Yaitu ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah kepadaku untuk mengenal Islam. Ini pertama. Ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah kepadaku, petunjuk kepadaku untuk mengikuti agama Islam, bukan mengikuti agama lain. Ini hidayah yang pertama. Ini nikmat yang pertama. Kemudian walam yaj'al li haruriyan, bersamaan dengan itu pula Allah tidak menjadikan aku haruri. Allah tidak menjadikan aku Islam yang haruri. Apa itu Islam haruri? Haruri itu adalah nisbah kepada daerah yang bernama Harurah. Maka dikatakan mereka haruri. Kenapa? Karena mereka bermarkas di tempat yang bernama Haruri. Markas apa itu Haruri? Markas Khawarij. Markasnya Khawarij yang memisahkan diri dari Ali bin Abi Thalib dan memerangi Ali bin Abi Thalib. Maka mereka dikatakan Khawarij dan juga dikatakan Haruri sama. Kenapa dikatakan Khawarij? Karena mereka keluar dari barisannya Ali. Kenapa mereka dikatakan Haruri? Karena mereka bermarkas di tempat yang bernama Harullah. Ya. Dan ini Abu Aliyah Rufai bin Mihrat itu mendapati kelompok Ahlul Bidah Khawarij. Maka beliau berkata, segala puji bagi Allah, nikmat, dua nikmat, sebab Allah memberikan hidayah kepada aku untuk masuk Islam dan tidak menjadikan aku kelompok Khawarij. Kelompok Khawarij apa? Menyimpang dari sunnah Nabi, tidak mengenal yang mana sunnah Nabi yang sebenarnya, ajaran Nabi yang sebenarnya, tidak mengenal. Ya. Maka kita bersyukur ikhlas kalian, Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah kepada kita masuk Islam. Kemudian Allah memperkenalkan kepada kita sunnah. Dari ayat, hadis, ucapan ulama. Sebab ada orang Islam, banyak muslim diberi hidayah Islam dia, tapi tidak diberi hidayah untuk mengenal sunnah Nabi. Yang mana Islam yang benar, Islam yang murni, yang mana? Banyak muslim tapi ya, ikut kepada nenek moyang saja. Begitu bapak kita dulu, begitu kakek kita dulu, begitu orang tua kita dulu. Ketika disebutkan, tapi dalilnya seperti ini, ayatnya seperti ini, hadisnya seperti ini. Ya begitu dari dulu. Tidak dibukakan hatinya untuk menerima hidayah oleh Allah Subhanahu Wataala. Maka antum bersyukur kepada sekalian, antum bisa setiap hari mengaji sunnah. Alhamdulillah. Ya, bisa dibayangkan kepada sekalian, ya kalau tidak diberi hidayah oleh Allah. Mungkin antara antum ada yang, insya Allah antum bisa bayangkan, setiap dari kita pernah melewati masa-masa itu, setiap dari kita perlu merenung, memungkinkan, masya Allah, luar biasa hidayah. Ya, kalau Allah tidak berikan hidayah, kalau Allah fajir terusan tuh, tahlilan terusan tuh. Ya, kalau Allah tidak beri hidayah, penggemar buku-bukunya Nurholis Bari tentu. Ya, maka bahkan itu bisa jadi penggemar Khomeini. Ya, Khomeini. Ya, kita dulu waktu masih kuliah, kita anggap itu, wah ini sudah wali. Dia ya, yang begitu. Ayatullah Khomeini itu diusuk-usuk posternya, yang akan dikatakan pahlawan revolusi, wali Allah. Masya Allah, kita mentakdir Allah. Kebodohan. Bisa dibayangkan ya Allah sekalian. Kita tidak tahu siapa Ayatullah Khomeini. Mereka saja berjenggot, bersurban, pakai jubah, dan seterusnya. Kita tidak tahu apa akidahnya, bagaimana prinsipnya beragama. Kita tidak tahu. Bahkan ulama-ulama sunnah yang betul-betul gigi dalam mempertahankan sunnah Nabi, kita anggap sebagai orientalis. Itu pecahlah. Coba kalau aku berada di posisi mereka, ikhlas kalian, kira-kira bagaimana? Masya Allah. Ya. Kira-kira bagaimana kalau kita berada di posisi mereka yang tidak mengenal al-haq? Ya. Maka alhamdulillah alladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Demikian firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Ya. Sudah. Abu Talib itu jelas dalam hadis jelas sekali bahwa dia meninggal di atas agama nenek moyangnya, tidak menerima hidayah, tidak mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kalau kita melihat hadis ini, ada dua faktor penghalang hidayah itu. Ada dua sebab yang menghalangi hidayah. Ya. Dan dua sebab ini banyak terjadi di kalangan manusia yang terhalang dari hidayah. Dia tahu kebenaran, tapi tidak menerima kebenaran itu. Apa sebabnya? Ini dua sebab ini. Dua sebab ini. Ada sebab-sebab lain, banyak sebab. Tapi dua sebab ini sebab terbesar. Sebab terbesar, seseorang itu tidak menerima hidayah. Tidak mendapat hidayah. Ya. Yang pertama, antum lihat tadi, kenapa Abu Thalib tidak mau mengucapkan la ilaha illallah, padahal dia tahu kebenaran. Dia tahu itu agama benar. Dia tahu. Yang pertama apa ikhwas kalian? Karena jadi susu. Itu sebab. Karena adanya teman-teman jelek. Pengaruh teman. Ini penyebab ini. Pengaruh teman. Iya. Maka teman-teman ini yang kita jadikan sebagai sahib, sebagai teman bergaul, apalagi sebagai teman setia, ini harus kita perhatikan. Siapa yang menjadi teman setia kita? Sebab teman berpengaruh terhadap kekokohan agama kita, kekokohan iman kita. Ya, kesiapan kita untuk menerima hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka tuh lihat tadi ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam menyuruh Abu Thalib untuk mengucapkan la ilaha illallah, apa kata teman-temannya? Dipengaruhi. Kamu sudah tidak suka dengan agama nenek moyang? Jangan. Ya. Maka ikhwan fillah azzaqullah, hati-hati dari teman-teman orang jauh. Ya, hati-hati. Sebab teman orang jauh itu sangat berpengaruh. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Abu Musa, kata Nabi, "Matsal al-jalis as-salih was-su." Perumpamaan, kata Nabi, permisalan teman-teman yang baik dan teman-teman yang jelek. Teman-teman yang baik dengan teman-teman yang jelek. Bagaimana perumpamaannya, kata Nabi? Ka'abil miski wadabi khilkir. Seperti penjual minyak wangi dan pandai besi. Itu perumpamaannya. Kalau teman baik, itu sama seperti penjual minyak wangi. Kalau teman jelek, sama kita berteman dengan pandai pandai besi. Itu perumpamaannya. Bagaimana itu penjual minyak wangi? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Fahadirul mis." Adapun orang yang menjual minyak wangi dan itu adalah teman yang baik, "Fa'inna ayyufdiyaka." Boleh jadi dia akan memberikan kepadamu minyak wangi. Beri minyak wangi, masya Allah. "Wa imma an tabta'a minhu." Dan boleh jadi, bisa jadi kamu beli darinya. "Wa imma an tajida minhu rihan thayyibah." Dan boleh jadi dia tidak beli, kamu juga tidak bisa membelinya, tidak ada uang, tapi kamu bisa mendapatkan bau wanginya. Ada yang jelek? Kan? Tidak ada. Antum naik motor lewat penjual parfum. Iya. Antum tidak dikasih juga, mau singgah tidak ada uang, tidak bisa. Dicium-cium saja, masya Allah, enak sekali lewat itu. Enak ya? Lewat itu cium baunya itu. Harumnya. Ya. Itu penjual itu perumpamaan orang teman baik. Tidak ada kejelekan kita dapatkan. Kalau kita tidak beli, kita bisa beli. Kalau dia tidak bisa beli, kita bisa mencium baunya gratis. Masya Allah. Itu teman baik. Ikhlas sekali. Ya. Kalau kita berteman dengan orang baik, iya. Kalau kita tidak bisa mengikutinya, mengikuti akhlaknya, bisa kita contoh dia kan? Kalau kita berteman dengan orang baik, kalau sekalian kita berteman dengan ahli ibadah, kita yang tadinya malas ibadah, bisa jadi rajin ibadah. Kita yang tadinya cinta dunia, ketika berteman dengan orang-orang yang sederhana hidupnya, bisa kita lebih bersyukur kepada Allah. Enak sekali. Kalau kita tidak bisa menyamai ibadahnya, minimal apa? Hah? Merasakan nikmatnya berteman dengan dia. Dia. Dan kita bisa mendapatkan kebaikan juga ketika selalu bersama dia. Minimal kita cintai dia. Kalau kita tidak bisa ikuti dia, kita cintai saja. Kalau kita mencintai dia, almarhu ma'amat ahadda. Seseorang itu akan dikumpulkan pada hari kiamat bersama orang yang dia cintai. Tapi orang yang berteman dengan jelek, teman jelek, maka perumpamannya apa kata Nabi? Seperti nafikhul kir, seperti pandai besi. Bagaimana pandai besi? Wa inma ayyu khariqa thiyabahu, boleh jadi ya akan membakar pakaiannya. Kalau itu berteman-teman di situ ya, selalu di situ, boleh jadi kesemprot antum, kena baju antum. Kalau tidak, kamu akan mendapatkan bau asapnya. Ada aja, itu yang harus dapat. Berteman pergi ke bengkelnya misalnya, ke mana, antum dekat-dekat dia, apa itu dapat? Ada yang harum? Tidak ada. Ya. Itu perumpamaan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Artinya apa ya sekalian? Bahwa teman itu sangat berpengaruh. Sangat berpengaruh. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Al-mar'u 'ala dini khalilihi." Seseorang itu ya ala diri akhlihi agamanya, itu tergantung agama temannya. Tergantung agama temannya. فَلْيَنْزُرْ أَحَدُكُمْ مَنْ يُخَالِدُ, maka hendaklah dia melihat siapa yang ingin dia jadikan sebagai teman. Dilihat kata Nabi, periksa dulu siapa yang ingin kamu jadikan sebagai teman. Sebab temanmu itu berpengaruh terhadap agamamu. Ya. Itu terbukti sekali, ikhwan sekalian. Terbukti. Ya. Makanya, ikhwan sekalian, ketika ada pembunuh 100 nyawa ini ya, dia, masya Allah itu orang. Pembunuh berdarah dingin. Satu dihabisi, dua dihabisi, tiga dihabisi, empat sampai 99 dihabisi. Sudah 99 dibunuh. Luar biasa. Ya, kalau mungkin di Makassar ini ada preman, preman nomor satu, belum tentu dia bisa menghabisi 99 orang. Belum tentu. Paling 2, 3, 4. Ini 99 nyawa dihabisi. Ya. Ketika dia datang kepada siapa? Kepada ahli ibadah dan tidak ada ilmunya. Asal beribadah saja, asal rajin ibadah dan tidak ada ilmunya. Ini bahaya, ditanya. Apakah saya bisa bertobat? Saya sudah membunuh 99 ini. Ya, saya mau bertobat kepada Allah. Adakah tobat untuk saya? Kata orang itu, tidak ada. Kamu sudah membunuh 99. Sudah besar loh kamu. Ya, kalau begitu, untuk apa saya bertobat? Lebih baik saya cukupkan 100. Dibunuh lagi. Ya, dibunuh. Ini bahaya jelek ya. Bahayanya bunuh, orang bunuh. Membahayakan orang, membahayakan juga diri. Orang dibahayakan, disesatkan, dirinya akhirnya jadi korban juga, dibunuh juga gara-gara kejahilannya. Ya, maka dia datangi apa? Dia datangi orang yang berilmu, yang ada ilmu, dan ditanya, apakah saya sudah tobat? Saya sudah bunuh 100. Apa kata ulama itu? Apa yang menghalangi antara engkau dengan Allah untuk bertobat? Diterima tobatmu kalau kamu jujur. Iya, maka dia bertobat. Ketika dia bertobat, ya kau sekalian, dinasehati sama orang alim itu. Dinasehati. Apa kata orang alim itu? Ya, kata orang alim itu, pergilah kamu. Idhab ila ardi kada wa kada. Pergilah kamu ke tempat ini, tempat ini. Disuruh untuk meninggalkan tempatnya, kampungnya. Kenapa disuruh meninggalkan kampungnya? Ya, kata ulama itu, fa inna fiha unasun ya'budunallaha fa'budullaha ba'dhum. Karena di sana, di daerah sana, kampung sana, itu di sana ada orang-orang yang beribadah kepada Allah, orang-orang yang rajin ibadah di sana. Pergi kamu ke sana agar kamu ikut beribadah bersama mereka. Ini bimbingan ulama. Diarahkan dia ke tempat yang baik. Wala tarji ila ardika, jangan sekali-kali kamu kembali ke negerimu, ke kampungmu. Fa inna fiha ardusu, karena itu kampung jelek. Di situ terpengaruh kamu nanti. Sebab di situ kampung pembunuh memang. Orang terdidik dari kecil, ya bisa membunuh. Ini pentingnya kita menjaga, menjaga teman-teman dan lingkungan. Ya, ikhwani fiddin, rahimani wa rahimakumullah. Jadi penyebab, penyebab celakanya Abu Thalib itu apa? Karena temannya. Teman jeleknya. Temannya jelek. Ya. Sebab yang kedua, ikhwan sekalian, at-ta'assub. Ah, ini bahaya. Fanatik taklid, fanatik buta kepada umumnya. Ah, ini bahaya. Lihat Abu Thalib ya. Kata Nabi, ucapkan la ilaha illallah, maka kamu akan selamat. Akan saya tolong kamu di hadapan Allah dengan kalimat itu. Apa kata Abu Jahal? Kamu tidak suka lagi dengan agama nenek moyang? Dipengaruhi dengan agama nenek moyang. Kelompok kita ini, golongan kita ini, kamu tidak suka lagi dengan golongan kita. Ini apa namanya? Ta'assub. Fanatik kepada golongan. bahaya. Abu Thalib, apakah Abu Thalib tahu kebenaran? Tahu dia. Sangat mengerti kebenaran, sangat yakin bahwa agama Nabi Muhammad adalah agama yang benar dan sangat paham bahwa agama nenek moyang adalah agama yang batil. Tahu dia. Mengerti ikhwas kalian. Ya. Kata Abu Thalib, Abu Thalib ada syairnya, dia berkata, walaqad alimta anna dina Muhammadin min khairi adyanil bariyati dina lawla almalamatu wa hadaru masabbatin la'aitani sabhan bidaka muhina. Itu syairnya Abu Thalib, sampai membuat syair. Bayangkan, laqad alimta, sungguh, walaqad alimtu, sungguh aku sudah sangat yakin, aku yakin, kata dia. Kan memang dikuatkan dengan kalimat qad, qad alimtu. Apa artinya qad? Ilmu nahwu. Apa itu qad? Huruf apa namanya dalam ilmu nahwu? Harfut, harfut tahqiq. Ilmu huruf yang digunakan untuk mentahqiq, memastikan, meyakinkan. Apa kata Abu Thalib? Laqad alimtu, sungguh aku telah yakin, anna dina Muhammad, bahwasanya agamanya Muhammad, min khairi adyanil bariyati dina, dia adalah agama yang paling terbaik. Bayangkan, agama yang paling baik. Tidak ada kami lebih baik daripada kamu Muhammad. Laulal malamat wa hadaru masabbatin, kalau seandainya bukan karena takut celaan, nah itu penghalangnya, takut celaan dan khawatir dicaci maki oleh pengikutku, meninggalkan karena meninggalkan agama nenek moyang, la'aitani sabhan bidaka mubina, maka sungguh kalian akan melihat aku, ya, akan apa namanya, sabhan itu sukarela, akan sukarela dengan terang-terangan masuk kepada agama Muhammad. Jadi apa penyebabnya ikhwas kalian? Abu Thalib yakin, tapi apa penyebabnya? Itu tadi ta'assub dia, ya, mencintai agama nenek moyangnya dan takut dicela pengikutnya ketika meninggalkan agama itu. Ini bahaya. Dan ini penyakitnya orang-orang sekarang. Penyakitnya para hizbiyun. Penyakitnya mereka itu hizbiyun. Fanatik terhadap kelompok. Fanatik terhadap organisasi atau yang lainnya. Dia tahu kebenaran. Tapi fanatik. Kelompok kita begini. Sudah dari ada pendiri kita begini, ada begini, ada begini, masya Allah. Tahu kebenaran. Kadang-kadang dibawakan ayat, hadis, dan seterusnya. Ya, kita ikut saja adunan ini, adunan ini. Sebab mereka juga ulama. Yang ada di situ juga ulama. Iya, betul, ulama. Tetapi kita tidak diperintah untuk mengikuti ulama. Apakah ada? Ya, dalam Al-Qur'an apa kata Allah? Ittabi'u ma unzila ilaikum min rabbikum. Ikutilah apa kata Allah? Ikutilah apa yang diturunkan kepada kalian dari Rabb kalian. Itu yang diperintah oleh Allah. Apa yang turun dari Allah? Al-Qur'an dan hadis. Terus ulama diikuti kalau dia sesuai dengan Al-Qur'an dan hadis. Ulama diikuti kalau sesuai dengan Al-Qur'an dan hadis. Kalau tidak sesuai, tidak boleh kita ikuti siapapun ulama itu, siapapun dia, walaupun guru kita, ustaz kita. Kalau salah, salah. Kalau tidak ada dalil, tinggalkan. Itulah agama yang benar. Sebab tidak ada ulama yang mengatakan, ikuti aku walaupun hadisnya berbentangan. Tidak ada. Seluruh ulama mengatakan, Al-Imam Syafi'i, idza ra'aytumuni aqulu qawlan, jika engkau melihat aku mengucapkan suatu ucapan, ternyata ucapanku itu menyelisih sunnah, Apa kata Imam Syafi'i? Ya, ambil sunnah itu, lemparkan ucapanku ke tembok. Itu Imam Syafi'i. Tidak ada ulama yang mengatakan ambil ucapanku, tinggalkan sunnah. Tidak ada. Ya. Jadi harus kita ikuti dalil-dalil itu. Kebenaran yang harus kita ikuti. Jangan kita fanatik kepada kelompok kita, kepada ustaz kita, kepada kiai kita, kepada ulama kita. Tapi kita harus melihat apa dalilnya. Siapa yang punya dalil itu yang kita ambil, siapa yang tidak ada dalilnya, maka kita tinggalkan, tapi tetap kita menghormati ulama ini. Jelas ya? Baik. Jadi jangan kita ta'assub. Jangan kita pandang buta terhadap golongan. Saya sudah lama sama dia. Saya sudah lama sama kelompok ini. Saya sudah lama sama ini, perkumpulan ini. Sama ini, sama ini. Sudah lama saya di situ. Berat. Masya Allah. Berat katanya. Saya sudah terlalu cinta sama ustaz itu. Saya terlalu suka sama ustaz itu. Nah, kalau dia membawa, Masya Allah. Ini yang pernah dikatakan oleh orang Arab. Hubbuka syaih. Orang Arab mengatakan, hubbuka syaih yu'min wa yusin. Cintamu kepada sesuatu membuat engkau tuli dan buta. Kalau cinta kamu sama dia, kamu tidak mau lagi menerima tuli kamu. Ada tadi yang menerima tuli dan mendengar ayat. Ini ada ayat yang mahas. Itu ustaz itu, kiai itu. Ini juga yang mengatakan kiai, Pak. Ustaz juga, Pak. Wah, itu ustaz gadungan. Masya Allah. Ini hadis juga, Pak. Itu hadis modern. Masya Allah. Ya, jadi jangan kita fanatik. Tidak boleh kita fanatik. Dilarang fanatik dalam agama. Dan fanatik ini meninggalkan kebenaran, meninggalkan kebenaran, ayat hadis ditinggalkan gara-gara golongan, kelompok. Ini kebiasaan jahiliyah. Hati-hati, ini bukan kebiasaan Islam. Ini masa idul jahiliyah, kebiasaan jahiliyah. Ini termasuk kebiasaan orang-orang jahiliyah. Dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa kadzalika ma arsalna min qablika fi qaryatin min nabiyyin." Kata Allah Subhanahu wa taala demikian dan demikian pula. Kata Allah demikian pula. Kata Allah, "Tidaklah kami mengutus rasul sebelum engkau wahai Muhammad pada sebuah daerah, pada sebuah kampung, pada sebuah negeri, illa qala mutrafiha, kecuali pembesar-pembesarnya negeri itu berkata." Ini wahai Muhammad, kata Allah, setiap kami mengutus rasul ke sebuah negeri untuk menyampaikan ayat Allah, menyampaikan firman Allah, maka di situ pembesarnya akan berkata. Pembesarnya akan berkata, "Inna wajadna aba'ana 'ala billah." Sesungguhnya kami mendapati bapak-bapak kami berada di atas suatu keyakinan. "Wa inna 'ala atharihim muqtadun." Dan sesungguhnya kami akan mengikuti jejaknya. Kami namanya ikut. Ini bapak kami akan mengikuti. Ini anda jadi dia ini ya. "Wa idza qila lahum ittabi'u," kata Allah, dan jika dikatakan kepada mereka orang-orang jahiliyah, "ma unzila ilaikum min rabbikum," ikuti apa yang Allah turunkan kepada kalian, apa jawabannya? Qalu, mereka menjawab, "bal nattabi'u ma alfayna 'alaihi aba'ana," bahkan yang kami ikuti adalah apa yang diwariskan oleh nenek moyang kami. Itu yang kamu ikuti. "Awalau kana aba'uhum," walaupun sebenarnya kata Allah, nenek moyang mereka, "la ya'lamuna syai'a," tidak punya ilmu sedikit pun, "wa la yahtadun," dan mereka tidak mendapatkan petunjuk sedikit pun. Ayatnya jelas. Masya Allah, ayatnya sangat jelas sekali menunjukkan kepada kita. Iya. Itu jawaban-jawaban mereka biasanya. Ketika disampaikan ayat ini. Kenapa pada hari begitu dulu? Dari dulu begitu. Dari kapan? Dari dulu. Dari tahun berapa, Pak? Tanya dulu, tahun berapa dari dulunya? Ya, kalau dia mengatakan dari dulu tahun sekitar 10 tahun, jadi 10 tahun yang lalu, jadi sebelumnya. Kalau dia katakan dari dulu, dari zaman Muhammad, nah itu kita boleh ambil. Tapi kalau dia bilang dari dulu, dari zamannya, misalnya di bawahnya Imam Bukhari, bagaimana di atasnya? Begitu kah pengamalannya di atasnya? Kan begitu ya. Jadi dalam beragama itu bukan kita melihat kenapa Pak Kiai begitu, kenapa begitu begitu, kenapa ulama begitu. Lihat apa dalilnya itu Pak Kiai. Ada dalilnya? Kalau ada, terima. Walaupun dia bukan Kiai kita, guru kita, ustaz kita menyampaikan sesuatu, ada dalilnya ustaz kita, tidak ada, tinggalkan. Tidak boleh diambil. Itu beragama. Ya, siapapun dia kalau punya hujah, maka itu yang kita ambil. Ya ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Jadi ta'assub ini hati-hati, ini penghalang hidayah. Jadi dua sebab kenapa Abu Thalib tidak mendapatkan hidayah, tidak mengikuti petunjuk yang benar. Yang pertama adanya teman-temannya yang jelek, hati-hati. Yang kedua karena ta'assub dia, terlalu fanatik buta dengan agama nenek moyangnya. Yang terlalu fanatik buta dengan agama nenek moyang. Jadi ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Kemudian lanjutan hadis, wa ada yaqul la ilaha illallah, dan Abu Thalib tidak mau mengucapkan la ilaha illallah. Faqala an-nabi sallallahu alaihi wasallam, maka ketika Abu Thalib sudah mati, sudah wafat di atas agama nenek moyang, maka Nabi berkata, Nabi tidak berhenti, betul-betul sayangnya Nabi kepada pamannya ya, cintanya Nabi kepada paman beliau. Beliau berkata, la astaghfiranna lak ma lam unha 'anka. Betul-betul saya akan berdoa kepada Allah. Sudah meninggal ya? Saya akan berdoa kepada Allah agar Allah mengampuni dosamu. Aku akan memohon kepada Allah semoga Allah mengampuni dosamu selama aku belum dilarang. Selama aku tidak dilarang untuk memohonkan ampunan kepada. Fa'anzalallahu azza wa jal, maka Allah subhanahu wa ta'ala menurunkan ayat. Turunlah ayatnya Allah, ma kana lin nabiyyi wal ladzina amanu ay yastaghfiru lil musyrikin walau kanu uli qurba min ba'di ma tabayyana lahum annahum ashabul jahim. Apa kata Allah? Ma kana lin nabiyyi, tidak pantas bagi seorang nabi. Ini nabi yang ditegur. Apa kata nabi tadi? Kalau begitu akan berdoa minta ampunan untuknya. Turun ayatnya, tidak boleh kata Allah, tidak boleh dilarang nabi, tidak boleh bagi seorang nabi dan orang-orang yang beriman untuk berdoa memohonkan ampunan bagi orang-orang yang sudah musyrik. Dilarang oleh Allah, tidak boleh. Sebab Abu Thalib tidak boleh kamu doakan dia. Ya. Maka sudah, Nabi melarang sudah. Maka dari ayat ini, ikhwan fillah, kalau orang meninggal di atas kesyirikan, tidak boleh didoakan. Meninggal di atas kekafiran, tidak boleh didoakan. Tidak boleh didoakan. Haram. Cuma tidak ada gunanya doa. Orang yang masih musyrik, mati kafir itu neraka kekal, tidak ada gunanya ampunan. Wa anzalallahu fi Abi Thalib, dan Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat pada Abu Thalib, innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha. Sesungguhnya engkau wahai Muhammad tidak bisa memberi hidayah kepada orang yang kamu cintai atau Thalib, tetapi Allah yang memberikan hidayah kepada siapa yang Allah kehendaki. Selesai. Hadis ini hadisnya sahih. Hadis riwayat siapa tadi? Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ikhwani fillah azzaqullah, pada hadis Bukhari dan Muslim ini, antum lihat, antum baca tadi, dengarkan tadi, Abu Thalib meninggal di atas apa? Meninggal di atas kesyirikan. Jelas Pak? Yakin hadisnya seperti itu? Meninggal di atas kesyirikan? Iya, jelas. Karena Nabi mengatakan, wa kana akhiru ma qala, akhir yang dia ucapkan adalah dia berada di atas agama Abdul Muttalib, agama syirik. dan tidak mau mengucapkan la ilaha. Jelas. Tetapi anehnya ikhlas kalian, anehnya hadisnya begitu jelas, tetapi tetap ada orang yang mengatakan Abu Thalib itu muslim. Itu yang aneh itu. Entah dari mana ini makhluk ini. Hadis sudah jelas, hadis itu yang tadi kita bilang bahwa dalam beragama itu hadis diikuti. Kalau ada orang yang mengatakan Abu Thalib itu mati muslim, wah itu pendapat masya Allah. Kalau ada guru kita bilang begitu, itu tidak pantas dari guru kita sudah. Macam sih tadi. Hadis jelas. Hadisnya Bukhari Muslim. Tapi ada yang mengatakan tidak. Abu Thalib itu pamannya Nabi. Abu Thalib itu mati di atas Islam. Mati di atas Islam katanya. Mana dalil tak? Mana dalilnya? Iya. Saya sempat baca ya sebuah tulisan yang ditulis oleh orang bernama Khairul Mustafid. Bagus ya namanya. Tulisan seorang bernama Khairul Mustafid. Ya. Di situ dia katakan bahwa Abu Thalib itu masuk Islam. Bukan. Bukan kafir Abu Thalib, muslim dia. Saya baca. Apa dasarnya ini orang ya? Kok bisa sampai berani begitu? Ketika dibaca, dia berdasarkan firman Allah katanya. Ya, berdasarkan firman Allah, wala tanqifal musyrikin hatta yu'minu. Jangan kamu menikahi orang mukmin sampai dia beriman, orang musyrik. Dan jangan kamu menikahi perempuan musyrik sampai dia beriman. Itu ayatnya, mutar-mutar dia jelaskan, saya tidak paham. Tapi itu dasarnya, itu ayat. Tapi mutar-mutar dia begini, begini, begini, begini. Saya sampai tidak bisa paham apa maksudnya ini orang. Tapi itu dasarnya ayatnya, katanya ini ayatnya. Menunjukkan bahwa Abu Thalib muslim. Diuraikanlah pernikahannya Zainab dengan Abu al-As. Macam-macam. Saya sendiri mutar-mutarnya sampai terus. Terus itu banyak, apa maksudnya. Ya maka kita katakan ikhlas sekalian, ini orang berpenyakit nantinya. Ini orang ini berpenyakit nantinya. Sebab apa? Itulah yang disebutkan dalam Al-Quran. Kata-kata Nabi, فَإِذَا رَأَيْتُمُ الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الْمُتَشَابِهَاتِ فَعْلَمْ. Jika kamu melihat ada orang yang suka mengikuti yang mutasyabihat, maka mereka itulah yang dimaksud dalam ayat. Ada ayat dalam Al-Quran ya? فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْفِ. Adapun orang yang di dalam hatinya ada penyakit menyimpan, suka menyimpan memang, suka nyeleneh-nyeleneh itu, maka dia akan mencari ayat-ayat yang mutasyabihat. Ini contohnya, dibawakan ayat tadi, ditafsirkan ke sana keluar. Satu orang tidak paham apa maksudnya. Sementara hadis yang sudah jelas, hadis yang sudah jelas ditinggalkan. Ini kan jelas sekali ini. Tidak bisa ditafsir ke sana kemari sudah ini. Nabi mengatakan, فَكَانَ أَخِرُ مَا قَالَ. Maka akhir ucapannya Abu Thalib adalah, apa? Tidak mau mengucapkan, la ilaha. Terus. Dia, bagaimana dari hadis ini? Biasalah. Biasalah mereka. Kalau dapat hadis Bukhari Muslim, anu katanya Bukhari tidak valid. Masya Allah. Imam Bukhari ini dilecehkan, masya Allah. Imam Bukhari ini tidak tahu siapa dirinya ini. Dia tidak tahu ilmu hadis. Imam Bukhari ahli hadis dikatakan Imam Bukhari tidak valid. Sayang sekali katanya dalam menukilkan berita. Masya Allah. Kalau mau dia lemahkan hadisnya kan tidak mungkin ya. Nunggu khadirnya dia. Ya. Ikhwan ini dikenal satu Allah. Ada satu hadis yang saya tidak tahu bagaimana cara dia membantah kalau disebutkan di sini. Hadis Bukhari dan Muslim. Hadis Bukhari dan Muslim. Ya. Dari sahabat Abbas. Untungnya sahabatnya Abbas. Bukan Abu Hurairah. Biasanya kalau Abu Hurairah dicela, Abu Hurairah perawinya. Begitu mereka ya. Untungnya sahabat ya hadis ini lah, perawinya Abbas ibnu Abdul Muttalib. Abbas ibnu Abdul Muttalib. Berarti ada hubungan apa dengan Abu Thalib? Hah? Apa? Apa? Sungguh kau tahu? Ya, ada hubungan keluarga lah. Apa kata Abbas? Abbas datang kepada Nabi. Ya Rasulullah, ma adnaita an ammi. Ya Rasulullah, tidak bisa kamu menolong paman dan Abu Thalib. Tidak bisa kamu menolong paman dan Abu Thalib meninggal ya? Tidak bisa kamu tolong dia, pamanmu itu. Tolonglah dia. Iya, tolonglah dia. Iya. Kemudian kata Abbas, bukankah makinnya muka yang utuh kawalan bulan-bulan, bukankah dia dulu yang selalu membantu dakwahmu dan marah ketika ada yang mengganggu? Tolonglah dia. Apa kata Naam? Saya sudah tolong dia. Huwa fi dhahdahin nar. Sekarang dia berada di permukaan neraka. Laula ana, seandainya bukan karena saya, maka ana fi dharqil asfali minan nar. Maka dia akan berada di kerak neraka yang paling terimal. Itu hadisnya jelas kali. Sahih Bukhari Muslim. Entah mau dia jawab apa kalau hadisnya. Pada dia bilang, doain. Kalau dia merasakan lemah hadisnya itu. Ya, Masya Allah. Jadi, apalagi tidak ada ulama ya, dia bukan ulama. Dia bukan ulama, tidak tahu juga siapa dia. Ya, untungnya ada namanya, ada juga tulisan tidak ada namanya. Tidak ada namanya, tapi masih ada. Tadi menjelur, atau siapa orang ini. Ya. Khawatir Allah, jadi keyakinan kita bahwa Abu Thalib itu meninggal di atas kekafiran. Ini harus kita yakini. Kalau kita tidak yakini ini, berarti kita mengingkari ayat dan mengingkari hadis. Ya, jangan kita pakai perasaan ya. Itu kan pamannya, itu kan ayahnya. Ya, itulah namanya hidayah. Hidayah di tangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu a'lam bishawab. Cukup insyaallah taala. Alhamdulillah kita telah selesai dari bab ini. Pada pertemuan berikutnya kita akan masuk pada bab yang ke-19. Ya. Bab yang ke-19 ini yang akan menceritakan tentang sebab terjadinya kemusyrikan. Kenapa bisa terjadi kemusyrikan itu? Apa sebabnya? Ini satu pertanyaan antara satu tulisan saja. Sama tulisannya semua. Tulisannya sama semua. Kalau sepakat di dalam menulis. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya senang mendengarkan nasihat para salaf. Buku dengan judul apa yang terbaik untuk diberi ustaz? Nasihat para salaf. Ya, masalah apa dulu ya? Nasihat para ulama salaf itu banyak. Nasihat berkaitan dengan ikhlas, nasihat berkaitan dengan dunia, nasihat berkaitan dengan wanita, nasihat berkaitan dengan Al-Qur'an, itu banyak ya. Ya. Apa yang dimaksud? Apakah semua nasihat? Nasihat ya. Kalau itu yang dimaksud, ya ada buku-buku. Tapi saya tahu apa ada terjemahannya ya. Ada buku yang berjudul Al-Aqwal, apa As-Salat Bainal Aqwali Wal A'mal. Itu judul bukunya. As-Salat Bainal Aqwali Wal A'mal. As-Salat itu di antara ucapan dan perbuatannya. Ya itu. Yang saya punya, buku yang saya punya dan bagus sekali juga dibaca. Ya. Yaitu kitab yang berjudul Aina Nahnu Min Akhlaqis Salaf. Di mana kita dari akhlaknya para salaf. Nah, itu bagus sekali bukunya. Mulai dari membahas tentang bagaimana salaf ikhlasnya, bagaimana tawadhu'nya, bagaimana sikapnya kepada pemerintah, bagaimana sikapnya kepada wanita, bagaimana menghadapi godaan dunia, godaan wanita, itu lengkap di situ lumayan. Itu bagus sudah dibaca untuk memacu kita dalam beramal. Iya. Dan ada terjemahannya. Buku itu ada terjemahannya. Ya. Wallahu a'lam. Cuma ada yang sempat buku itu sempat kita mau kaji di Royal. Ayat Nahi Min Akhlaq Salah sempat saya mau kaji dulu setelah kitab Qa'idah Bissadar. Tapi ada ikhwah yang menyampaikan kepada Sabdun, katanya penulisnya bermasalah. Penulisnya bukan salah. Bukan salah. Ya. Penulisnya ya. Allah. Tapi kalau sekedar dibaca, sekedar bacaan pribadi, dan sebab dia hanya mengumpulkan riwayat saja. Jadi penulisnya itu hanya mengumpulkan riwayat. Misalnya Abdullah bin Mas'ud pernah begini, diambil dari buku ini. Begitu saja, dia hanya mengumpulkan saja riwayat-riwayat. Tidak ada ucapan-ucapan dia. Tidak ada. Jadi dia hanya mengumpulkan riwayat. Ibaratnya menarang buku sejarah saja. Wallahu a'lam. Tapi Sabdul menyarankan, kalau mau mengkaji buku seperti itu, cari buku lain katanya. Yang lebih aman penulisnya. Tapi saya cari tidak ada juga. Yang seperti itu, sistematisnya ya, pembahasannya bagus. Allah. Baik. Kalau udah apa terjemahannya itu, Al-Salat dengan Al-Quali wal-Aman, itu bagus buku itu juga. Tapi tebal sekali. Biasanya kalau tebal begitu itu aduh, biasa malas kita bacanya. Tapi kalau buku-buku yang sederhana, itu biasa semangat kita membacanya. Baik. Atau buku-buku, ada juga buku bagus. Dungu salaf, tangisan para ulama salaf itu bagus juga, nasihat-nasihat di situ. Baik. Apakah benar para Habib keturunan Nabi? Tapi kenapa kedatangannya banyak mengkultuskan kuburan? Iya. Orang yang mengaku keturunan Nabi itu harus dibuktikan dulu. Benar gak keturunan Nabi? Harus tahu silsilahnya dari mana ya. Iya. Kalau sekedar mengaku, itu banyak orang mengaku. Saya keturunan Nabi. Tapi bisa gak dibuktikan? Dengan silsilah keturunan dalam bapak saya, bapak anda, terus sampai kepada Nabi. Kan begitu, harus tahu ya, silsilah keturunan. Kemudian tahulah benar keturunan Nabi. Tahulah keturunan Nabi. Imannya kenapa kalau keturunan Nabi? Iya. Apakah ketika seseorang itu keturunan Nabi, itu ada jaminan keselamatan? Sekedar keturunan Nabi bisa selamat? Bisa terpelihara dari kesalahan, tidak ada salahnya, suci terus. Sebab itu yang mereka yakini ya. Keturunan Nabi itu maksum katanya, suci, bersih. Dari mana? Ya. Taruhlah keturunan Nabi, kau sekalian. Taruhlah dia keturunan Nabi. Banyak keturunan Nabi yang juga apa? Aku tahu lah. Ya. Jadi keturunan Nabi itu bukan jaminan keselamatan. Sebab tidak ada ayat, tidak ada dalil siapa yang sudah menjadi keluarga Nabi selamat. Tidak ada. Antum sudah lewat kan hadisnya itu. Ya Fatimah bintu Muhammadin. Wahai Fatimah. Siapa Fatimah? Putrinya Nabi. Bukan lagi keturunan, putrinya. Salini min barima syikti. Mintalah kepadaku harta sebab sekehendakku. Kalau harta, minta. Ma'udni anki minallahi syai'an. Tetapi untuk menyelamatkan kamu. Nah. Untuk menyelamatkan kamu dari azab Allah, kamu apa yang tidak bisa kata Nabi. Tapi yang saya menyelamatkan kamu dari azab, azab. Terjelaskan di syai'an. Ya Abbas, wahai Abbas, amnu Rasulillah, pamannya Nabi. minta kepada aku, aku tidak bisa menyelamat kamu dari surga, dari neraka. Tidak bisa. Hadisnya jelas. Ya, hadisnya jelas. Jadi bukan nasab yang menyelamatkan seseorang, bukan keturunan. Keturunan dari mana dia? Selamat. Tidak, bukan keturunan. Inna akramakum indallahi atqakum. Bukan gara-gara keluarga, keluarga Nabi. Itu tadi, siapa tadi itu yang pamannya Nabi tadi? Abu Thalib. Pamannya Nabi tidak selamat. Jadi tidak ada jaminan, tidak ada dalil dari ayat, dari hadis bahwa kalau sudah menjadi keluarga Nabi itu sudah maksum, apalagi terjamin masuk surga. Sampai ada yang berkata, ya kalau sekedar dikasih nama Muhammad kan sudah selamat gitu. Dikasih saja nama Muhammad itu sudah selamat. Masya Allah. Dengan. Ya. Ini pembahasan fikihnya, saya tidak jawab. Kalau anak tidak ada di pembahasan fikih, masalah nikah ini. Masalah siapa yang boleh menikah ini dibahas nanti pembahasan fikih. Ustaz, ada hak saya yang diambil orang dan saya tidak ikhlas dan saya akan tuntut jadi akhirat. Ya. Tapi saya ikhlas dan yakin ini takdir Allah buat saya. Apakah saya sudah termasuk beriman kepada takdir Allah atau belum sempurna? So, saya akan meminta hak saya di akhirat, Ustaz. Ya, jazakallahu khair. Ya dia sudah dikatakan beriman kepada takdir Allah, kalau dia meyakini takdir Allah sudah benar imannya kepada takdir. Ya cuma permasalahan dia dizalimi, apakah dia mau memaafkan atau tidak, itu urusan dia. Boleh dia tidak mau memaafkan, dia mau menuntut di akhirat, boleh untuknya. Ya baik. Atau dia memaafkan juga boleh. Ini tidak ada kaitannya. Yang jelas kalau dia sudah beriman kepada itu Allah, sudah dikatakan beriman kepada takdir Allah. Hanya saja masalah ketika dizalimi, ya itu diperbolehkan untuk membalas, diperbolehkan untuk menuntut hak, menuntut orang yang zalim. Boleh dalam Al-Quran disebutkannya, wa jazaa'u sayyi'atin sayyi'atun mithluha, dan balasan kejelekan adalah kejelekan yang sebesarnya. Balasan kejelekan adalah kejelekan, boleh dibalas dengan, tapi apa? Semisalnya, jangan melebihi. Ya, dipukul satu kali, dibalas dua kali. Nah, boleh dipukul satu kali sekali juga. Dipatahkan giginya, patah juga giginya. Ya, dipatahkan, dirobek juga, boleh. Di pengadilan ya, bukan di bayar hukum, di pengadilan. Iya. Jangan melebihi ya. Itu kata Allah. Tetapi faman aba wa aslaha fa'adruhu ala Allah. Dan siapa yang memaafkan. Tapi siapa yang memaafkan kata Allah. Dan memperbaiki. Maka pahalanya itu dari Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Cukup kayaknya ya. Subhanallah wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illallah.